Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk kembali dan terus mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji pada hari ini memberikan kita suatu pencerahan baru untuk memulai hidup kita secara lebih baik ke depan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada ayat 82 surat Ali Imran juz ketiga yang bunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tawalla ba'da zalika faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat 82 ini merupakan keterangan akhir yang menjelaskan tentang bagaimana sanksi terhadap orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya. Faman tawalla ba'da zalika. Barang siapa yang berpaling setelah itu, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang berbuat fasik. Kata tawalla ini berbeda dari makna a'rada. Tawalla maknanya adalah ada tiga kata di dalam Al-Quran yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang keberpalingan. Yang pertama itu adalah tawalla sebagaimana di dalam ayat 82 ini. Yang kedua adalah a'rada dan yang ketiga adalah adbara. Perbedaannya adalah kalau tawalla ini identik dengan kepala, memalingkan kepala. Faman tawalla, barang siapa yang memalingkan kepalanya, dalam artian orang yang tidak lagi mau mengikuti apa yang disampaikan kepadanya. Lawan kata daripada aqbala, yaitu menerima. Memalingkan kepala mengandung makna bahwa seseorang itu tidak mau menerima walaupun apa yang disampaikan kepadanya itu sifatnya sudah rasional, mampu diterima oleh akal fikiran. Adapun yang kedua yaitu adbara, ini biasa dipergunakan untuk orang-orang yang melarikan diri dari medan peperangan. Ya. Bagi orang-orang yang adbara, lari ke belakang, berbalik ke belakang, melarikan diri dari medan peperangan, maka Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata adbara ini untuk menunjukkan keberpalingan seseorang yang lari menjauh dari apa yang telah disampaikan kepadanya. Sedangkan yang ketiga yaitu a'rada, biasanya dipergunakan kalau seseorang membangkang dan sekaligus mengkritik apa kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepadanya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan redaksi faman tawalla, barang siapa yang berpaling, barang siapa yang tidak mau mengikuti, barang siapa yang tidak mau menerima apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada nabinya, baik itu dalam bentuk perjanjian Allah kepada para nabi. Apakah perjanjian yang dibuat oleh para nabi kepada umatnya? Apakah itu kesaksian yang telah diberikan oleh umat untuk mengakui Allah sebagai Tuhan dan nabi sebagai rasulnya? Faman tawalla ba'da zalika, maka kata-kata tawalla mencakup semua makna daripada ini. Oleh karena itu, kepada mereka-mereka yang berpaling, tidak mau mengikuti seluruh ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul fasikun, maka mereka itulah orang-orang yang berbuat fasik. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir Ustaz Zainal Arifin dan juga Ustaz Hanafi yang kita harapkan masukan-masukannya terhadap kajian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Kata-kata fasik ini sering diungkapkan, rojulun fasik, seorang yang fasik, tetapi terkadang samar kita artinya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa kata-kata fasako itu berasal dari sesuatu yang terlihat jelas di depan mata kita, hal yang indrawi. Lebih tepatnya ketika disebutkan dalam masyarakat Arab dari sejak diturunkan Al-Quran sampai sekarang masih tidak berubah dengan istilah faskurutubah, yaitu kurma yang apabila sudah sampai pada masa kematangan maka biji akan melepaskan diri dari dagingnya. Dia sudah berarti sudah masak, sudah bisa dikonsumsi, sudah bisa dimakan. Nah, sementara kalau misalnya dia masih basah, itu antara biji dengan daging kurma itu sangat begitu alot dan sangat begitu keras, masih menyatu. Seseorang yang dikatakan fasik apabila dia telah melepaskan diri dari ikatan main agama, aturan main agama. Ketika telah melepaskan diri dari aturan main agama, maka dia pun menjadi seorang yang fasik. Karena pada waktu itu dia sudah mungkin diserang oleh berbagai macam hama, terutama manusia yang memakannya, kurma. Kalau sudah masak, kalau sudah lepas, berarti sudah bisa disantap. Begitu juga seorang yang fasik, kalau sudah melepaskan diri dari agama, berarti sudah menjadi santapan setan. Nah, itu dia. Jadi kefasikan ini tidak saja terjadi bagi seorang kafir atau munafik, kefasikan juga terjadi bagi diri seorang muslim. Semua yang melepaskan diri dari agama walaupun dia masih mengucapkan syahadat disebut juga dengan fasik. Dan fasik itu tidak selamanya adalah langsung kharijul millah, keluar agama. Orang yang asi, muslim yang asi dapat dikatakan muslim yang melakukan maksiat, dapat juga dikatakan sebagai seorang yang fasik karena pada waktu itu dia telah melepaskan diri dari aturan main agama. Maka ada hadis yang menyatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang berzina ketika dia berzina maka itu tidak mungkin terjadi dalam statusnya bahwa dia adalah seorang yang beriman. Artinya pada waktu itu baju imannya telah dia tanggalkan. Begitu juga ketika seorang mencuri, maka pada waktu itu baju Islamnya, imannya telah dia tanggalkan. Paling tidak dia telah lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang dua perbuatan ini, tetapi dia melakukannya, berarti dia telah melepaskan aturan main Allah untuk memakai baju dan aturan main setan. Ini tambahan dari saya tentang definisi fasik tadi. Ya, Pak Ustaz, bahwa di dalam kehidupan ini betapa banyak terjadi kefasikan-kefasikan yang merusak tatanan hidup manusia. Maka kita harus mengakui bahwa berbagai bala atau cobaan, bencana-bencana yang terjadi adalah merupakan teguran dari Allah atas kefasikan kita sebagai manusia. Yang teranyar sekali pada saat masyarakat Islam Indonesia biar jemaah haji melaksanakan ibadah umroh, ibadah wukuf, ya terjadi suatu manajemen yang sangat luar biasa salah, dan tidak harus terjadi kesalahan yang sangat fatal seperti itu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Sebab ada unsur kesalahan manusia, mismanagerial yang terjadi di sini. Jadi kita tidak mengomentari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi setidaknya ini menunjukkan bahwa ya terjadi sebuah fusuk, kesalahan tanggung jawab, kesalahan program dalam proyek pelaksanaan ibadah haji yang khususnya yang fatal pada masalah keteringan di musim Arafah dan Mina. Kalau saya melihat Ustaz Hanafi, ini cerminan bahwa iman posisinya bukan nomor satu. Iya. Banyak mengatakan bahwa ini adalah sabotase. Maktab yang selama ini memegang akhirnya dialihkan. Kita tidak tahu siapa salah, siapa benar, dan bukan itu momen kita. Tapi prinsipnya, kalaulah memang kita berada di Mas'aril Haram, tanah yang suci, dan tempatnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman nomor satu, saya rasa itu tidak terjadi seperti itu. Iya. Tapi mungkin karena memang kita telah memfasikkan diri, melepaskan dari aturan main Tuhan, Maka inilah sebenarnya kenapa musibah itu datang dan terjadi. Dan begitu juga jemaah haji, karena juga imannya sudah bukan posisi nomor satu. Kalaulah misalnya semua orang sadar dan memang kita kemari demi panggilan iman, maka tidak akan ada heboh ekspos begitu hebat. Begitu juga saya melihat jemaah haji memang wajar untuk berlapar-lapar, karena memang kondisinya meminta kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang paling dekat kepada Allah di saat dia pada posisi yang lapar dan menderita. Iya, para pendengar rahimakumullah, apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita tadi, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi, memberikan gambaran yang cukup gamblang kepada kita tentang pengembangan makna fasik yang di dalam ayat ini. Jadi sikap-sikap berpaling dari segala yang sudah ditentukan Allah akan menjadikan seseorang berbuat fasik. Dan konsekuensi dari sikap fasik ini adalah seseorang berarti sudah menyatakan diri keluar dari manhaj Allah, dan dia siap untuk mengambil manhaj lain selain manhaj Allah untuk dia ikuti di dalam kehidupannya. Ini merupakan suatu kesalahan besar. Kenapa? Karena selagi seseorang itu mengikuti manhaj yang dibuat oleh manusia dan tidak lagi percaya kepada manhaj Allah, berarti dia sudah menurunkan kualitas kemaslahatan di dalam kehidupan ini. Artinya apa? Manhaj Allah, Allah tentukan untuk kemaslahatan manusia. Karena Allah sebagai pencipta manusia, Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat bagi manusia. Pada saat seseorang lari daripada manhaj itu, lebih memegang manhaj manusia, maka dia sudah berpegang kepada kemaslahatan yang dibuat oleh manusia, dan itu sifatnya terbatas sekali. Mungkin sangat dipengaruhi oleh kondisi, mungkin sangat dipengaruhi oleh hawa nafsu seseorang atau emosional seseorang. Hal ini nanti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, yang artinya andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Jadi apa yang terjadi dewasa ini di negara kita yang tercinta ini, dengan berbagai macam bentuk musibah, dengan berbagai macam bentuk permasalahan, apakah itu permasalahan birokrasi, administrasi dan sebagainya, itu semua mungkin berangkat salah satunya daripada sikap-sikap masyarakat Indonesia sendiri yang lebih percaya, lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada manhaj yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi pada saat ini? Kekacauan, pembunuhan, kemudian ketidakteraturan dan berbagai bala bencana lainnya, itu harus dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah, karena memang manusia sendirilah yang sudah mencari-cari hal seperti itu walaupun itu tanpa disadarinya. Ya, Ustaz Perdana, bahwa saya melihat dari apa yang telah diterangkan tadi, ada dua model maslahat ini. Saya melihat bahwa ketika itu datang dari Allah, maka model itu adalah bersifat baku dan untuk jangka yang sangat panjang. Maka di antara hikmah dan kepentingan Al-Quran yang diturunkan untuk jangka panjang manusia dari generasi ke generasi. Dan yang kedua, agar apa yang kita fahami saat ini sama dengan apa yang difahami oleh generasi pertama dulu. Setidaknya walaupun suasananya berbeda, tetapi ada satu benang pemikiran yang lurus, linear sampai kepada kita, sama dengan apa yang mereka pahami. Nah, oleh sebab itu kemaslahatan Allah untuk menjaga Al-Quran ini sangat diperlukan. Dan yang kedua, ada kemaslahatan yang bersifat temporer, manusiawi. Ini kalau menurut pemahaman saya, selama tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dalam kemaslahatan yang ideal dan sifatnya jangka panjang, selama itu tidak berbenturan, hal itu boleh-boleh saja. Tapi bila sudah berbenturan, bila sudah terjadi kontradiksi, maka yang didahulukan adalah apa yang didatang dari Allah, apa ma qala Allah wa ma qala Rasul. Iya. Para pendengar rahimakumullah, sebagai penutup daripada kajian kita pada hari ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz Hanafi tadi sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, mara'ahul muslimun hasanan fahuwa andallahi hasanan, bahwa apa yang menjadi kesepakatan orang muslim dipandang itu baik, maka itu adalah baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan manhajnya, akan tetapi tidak secara semuanya secara mendetail. Ada hal-hal yang dibiarkan kepada kita untuk kita cari dan kita teliti dan kita jadikan sebagai suatu kemaslahatan di dalam kehidupan kita. Tidak salah Rasulullah menyampaikan keterangannya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ada hal-hal yang kita itu lebih berhak untuk mencari kemaslahatan di situ daripada sekedar hanya terus-terusan bergantung kepada apa yang telah apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang itu tidak jelas bentuknya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja kajian singkat kita pada hari ini. Sebagai intinya adalah tetaplah kita menjadi seorang muslim yang berpegang teguh kepada ajaran Allah. Jangan salah langkah sehingga kita akhirnya menjadi orang yang fasik, dan yang lebih fatal lagi adalah fasik karena kita sudah keluar dan melepaskan diri daripada akidah yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ketemu si Wahya itu tadi ya, rupanya itu seluruh maktab memblokir jalan masuk catering itu, karena memang selama ini kan dihandle oleh maktab. Iya. Maktab ini kan nggak dikasih, jadi nggak dikasihnya bukan masalah makan itu nggak jadi gitu. Ini kan ada tim investigasi ini mau berangkat ini kan, udah berangkat katanya. Oh, udah berangkat. Nah, udah berangkat semalam tuh dari ngelangin. Apa alasan maktab tak ngasih? Ya, itu kan rezeki dia selama rezeki ini. Ya, udah berpuluh-puluh tahun. Tapi orang mati dia buat.